الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد kita melanjutkan hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih dalam bab al-karam wal-jud wal-infaqu fi wujuhil khairi thiqatan billahi ta'ala. Keutamaan sifat dermawan dan mengeluarkan hartanya untuk di jalan kebaikan karena yakin dengan janji Allah ta'ala. Beliau mengatakan, kata Imam Nawawi, wa ibni Mas'udin radhiyallahu anhu ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fitnataini rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Muttafaqun alaihi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yaitu tidak dibolehkan seseorang untuk hasad. Hasad di sini bukan hasad yang hakiki, tapi hasad di sini adalah ghibtah. Yaitu ghibtah di sini adalah tamannil mar ayyakuna lahu mithlu hadhihi ni'mah ma'a baqa'iha li sahibiha. Ghibtah itu adalah seseorang berangan-angan dan bercita-cita untuk memiliki nikmat seperti yang dimiliki oleh saudaranya tanpa menghilangkan nikmat saudaranya. Yaitu ghibtah itu adalah keinginan untuk memiliki nikmat yang serupa tanpa ada rasa benci kepada nikmat saudara kita atau bahkan berusaha untuk menghilangkannya, tidak. Dia ingin memiliki seperti apa yang dimiliki oleh saudaranya. Ini dinamakan dengan ghibtah. Di sini Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak dibolehkan hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu malan. Seseorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala harta, fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Dan dia gunakan hartanya untuk menyelamatkan dirinya dalam kebinasaan, dalam menjalankan kebaikan. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan. Yang kedua, seseorang yang diberikan hikmah atau ilmu, fahuwa yaqdi biha, dan dia menjalankan hikmahnya, wa yu'allimuha, dan mengajarkan kepada yang lainnya. Muttafaqun alaih, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hasad itu dibolehkan. Hasad itu dibolehkan dalam dua perkara. Perkara yang pertama, ketika kita melihat saudara kita diberikan oleh Allah Ta'ala harta, dibukakan pintu rizki, dan harta yang dia gunakan untuk menyelamatkan dirinya dari kebinasaan. Maksudnya digunakan untuk kebinasaan, menyelamatkan dirinya dari kebinasaan itu adalah digunakan hartanya untuk kebaikan. Ini menunjukkan berarti harta itu sumber kebinasaan. Harta itu merupakan sumber kebinasaan. Oleh karena itu orang yang memiliki harta atau dibukakan pintu rezeki, hukum asalnya dia binasa. Hukum asalnya orang yang mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala, dibukakan pintu rezeki itu hukum asalnya binasa. Kecuali orang yang menyelamatkan dirinya dari kebinasaan dengan cara menafkahkan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Baru dia akan selamat. Kalau tidak, berarti rezeki ini akan mencelakakan dia. Bahkan nanti di antara tanda-tanda hari kiamat ini, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa nanti sungai Eufrat ini nanti akan mengering. Kemudian ketika mengering, nanti akan keluar gunung emas. Akan keluar gunung emas di antara tanda-tanda hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mendengar tentangnya, hendaknya menjauhkan diri sejauh-jauhnya. Jangan sampai mendekat. Karena siapa saja yang mendekat, pasti binasa. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan, manusia sampai berperang untuk mengejar emas yang ada di gunung tersebut, sampai kalau seandainya ada 100 orang berkelahi atau berperang, yang hidup cuma satu orang saja. 99 mati semuanya untuk mengejar harta dan memperebutkan hartanya. Menunjukkan berarti memang harta itu merupakan sumber kebinasaan. Hukum asalnya harta ini, semakin orang itu dibukakan pintu rezeki, semakin banyak dan semakin banyak, berarti dirinya semakin binasa dan binasa. Kecuali kalau orang membentengi kebinasaan ini dengan ilmu din. Siapa yang dia belajar din, belajar agama, kemudian dia mengamalkan ilmu agamanya, maka ilmu agama inilah yang membentengi dia dari kebinasaan. Tapi kalau tidak, semakin banyak harta, semakin binasa dirinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW nanti akan disebutkan oleh penulis Imam Nawawi, Rasulullah SAW menyebutkan manusia itu di dunia itu ada 4 macam. Penghuni dunia itu ada 4 macam. Orang yang dibukakan pintu ilmu dan dibukakan juga pintu rezeki. Hartanya melimpah tapi dia punya ilmu din. Digunakan hartanya untuk menyambung tali silaturahim, untuk bersedekah, untuk membantu anak yatim dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, fahuwa bi'a'lal manazil. Orang ini adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Yaitu dia punya ilmu din, dia juga punya dunia, sehingga dunianya bisa dibentengi dirinya dari kebinasaan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang memiliki ilmu din, dibukakan pintu ilmu, tapi tidak dibukakan pintu rezeki. Dia hanya bisa berangan-angan dan bercita-cita memiliki niat yang baik. Lau anna lima lan amil tu bi amali fulan. Nanti kalau saya punya harta, saya punya uang, saya juga akan beramal soleh seperti teman saya beramal soleh. Namanya ghibtoh, harapan. Yaitu saya kalau nanti punya harta, saya akan beramal soleh seperti teman saya beramal soleh. Ini namanya ghibtoh. Maka Rasulullah SAW mengatakan dia dengan niat yang benar karena ilmu yang dia miliki, fa ajruhu masawa, pahalanya sama dengan yang pertama. Yaitu dalam asal pahala sama, bedanya yang pertama mendapatkan pelipatan ganda, yang kedua tidak. Ada orang dia beramal, memiliki niat yang baik, beramal, bisa mengerjakan. Maka satu amal dilipatkan ganda oleh Allah Ta'ala sampai 10 kelipatan, sampai lipatan yang tidak terhingga. Tapi kalau ada orang punya niat kebaikan, dia tidak bisa mengamalkan, maka dia mendapatkan cuma satu kebaikan saja. Kemudian yang ketiga, orang yang dibukakan pintu rezeki, tetapi tidak memiliki ilmu din, sehingga digunakan hartanya untuk dosa dan maksiat, dan untuk berbangga diri. Maka kata Rasulullah SAW, fahuwa bi akhbathil manazil. Ini adalah orang yang paling jelek kedudukannya di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang tidak dibukakan pintu ilmu dan pintu dunia. Karena bodohnya dia terhadap ilmu din, dia juga enggak punya harta, akhirnya dia mengatakan, lau anna lima landa amil tu bi amali fulan. Jika nanti saya punya harta, saya juga akan berbuat dosa. Akan berzina, akan minum khamar, seperti teman-teman saya punya harta. Maka dosanya sama antara dia dengan yang ketiga. Berarti hukum asal dunia yang dibukakan oleh Allah Ta'ala kepada kita ini sumber kebinasaan. Jika kita bisa menyelamatkan diri kita dari kebinasaan itu dengan ilmu din, niscaya kita akan selamat. Kalau tidak, maka kita akan binasa seperti binasanya orang-orang yang kafir ketika mereka memiliki harta, dibukakan harta sebanyak-banyaknya sama Allah Ta'ala. Seperti Qarun. Tidak selamat Qarun ini. Demikian juga seperti Fir'aun, dia pun juga tidak selamat. Kenapa? Karena dia membanggakan dengan hartanya sampai akhirnya lupa akan Allah Ta'ala dan akan hak-hak Allah Ta'ala. Oleh karena itu tidak boleh kita hasad kecuali yang pertama kepada seseorang yang Allah Ta'ala bukakan pintu harta kemudian digunakan hartanya untuk menyelamatkan dirinya dari kebinasaan dengan cara menjalankan kebaikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, warajulun atahullahu hikmatan. Seseorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala hikmah. Dan hikmah ini sebuah kalimat yang mengandung makna sangat banyak sekali. Di dalam Al-Quran kalimat hikmah itu bermacam-macam. Ada di antara arti kalimat hikmah itu wad'u syai'i fi mawadhi'ihi. Meletakkan sesuatu pada porsinya masing-masing. Ada juga kalimat hikmah itu ilmu. Hikmah itu ilmu. Oleh karena itu di sini, warajulun atahullahu hikmatan. Seseorang yang diberikan hikmah oleh Allah Ta'ala. Hikmah itu kalimat bijak dan itu ilmu. Tidak akan keluar hikmah kalau tidak ada ilmu. Hikmah atau orang yang hakim, orang yang bijaksana, kata para ulama, bijaksana itu akan muncul jika dalam diri seseorang ada dua perkara. Jika terkumpul dalam dirinya dua perkara, maka berarti orang itu bijaksana. Apa dua perkara itu? Yang pertama ilmu, yang kedua kudroh, kemampuan untuk menjalankan ilmunya. Kalau dua perkara ini terkumpul, berarti dia orang yang bijaksana. Jika satu di antara dua hilang, misalkan ada orang, dia punya ilmu, tapi gak bisa mengamalkan. Karena mungkin takut, atau karena mungkin belum bisa, atau yang lainnya, maka dia pengecut. Berarti dia punya ilmu, tapi gak bisa mengamalkan. Yang kedua, ada orang yang punya semangat, ada orang yang punya keberanian mengamalkan, tetapi gak punya ilmu. Maka dijuluki dengan orang yang arogan, orang yang kasar. Menjalankan ilmu din bukan untuk tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, tapi untuk berbangga-bangga bahkan menyakiti kaum muslimin. Seperti yang terjadi mungkin baru-baru ini seperti bom dan yang lainnya. Kenapa? Karena mereka punya semangat. Mereka punya keberanian, tapi gak punya ilmu din. Sehingga orangnya gak bijak. Orangnya gak bijak. Namun ketika dua perkara ini terkumpul, ilmu din dan kemampuan atau keberanian dalam mengamalkan, akan muncul kebijaksanaan. Terkadang orang bijaksana itu bukan harus kasar. Orang yang benar itu bukan harus menang. Terkadang harus mengalah. Tetapi disitulah kebenaran dia. Disitulah kemenangan dia. Seperti Rasulullah SAW kalau kita perhatikan, beliau walaupun sudah kuat saja, terkadang beliau itu berdamai dengan orang kafir Quraisy dalam Sulhul Hudaybiyah dan perjanjian itu seakan-akan kedzaliman, merendahkan martabat kaum muslimin, tapi itu kemenangan. Oleh karena itu, orang itu kalau sudah memiliki ilmu din, kemudian dia itu memiliki keberanian mengamalkan, maka akan muncul bijaksana. Terkadang ada orang dia bijaksana. Melihat sesuatu itu bukan hanya kasat mata, tapi panjang melihatnya. Bagi orang-orang yang punya semangat, orang-orang yang punya keberanian, tapi gak punya ilmu, biasanya dijuluki dengan orang-orang yang pengecut, orang seperti ini. Orang-orang yang gak berani, dan yang lainnya. Seperti misalkan, kelompok-kelompok yang suka membunuh kaum muslimin. Yaitu kelompok-kelompok seperti ISIS, demikian juga Khawarij. Di negeri Indonesia contohnya, gak usah keluar negeri di Indonesia. Kelompok mereka berkembang pesat. Kelompok mereka berkembang pesat luar biasa. Dan mereka menjuluki kita yang tidak memekafirkan penguasa, julukannya apa? Pengecut. Kita dijuluki sama mereka pengecut. atau penjilat penguasa, atau dengan julukan seperti julukan-julukan murjiah dan yang lainnya. Kenapa? Karena kita enggak mau mengkafirkan penguasa. Karena enggak sembarangan dalam mengkafirkan. Oleh karena itu, semangat yang membabi buta, keberanian yang berlebihan, tanpa didasari dengan ilmu, adanya kerusakan. Arogan, kerusakan, dan itu yang terjadi. Oleh karena itu, modal semangat itu enggak, bukan merupakan modal satu-satunya. Semangat itu bagus. Orang kalau bisa menjalankan agama din, jangan sampai takut. Kata Rasulullah SAW, jangan takut dalam menjalankan agama Allah Ta'ala, laumatala'im, cacian orang-orang yang mencaci, itu harus. Kalau kita takut, pengen mengamalkan sunnah, takut cacian, takut omongan, takut pandangan orang, kita gak akan bisa menjalankan agama. Kita harus berani. Tetapi berani saja gak cukup. Harus dibarengi dengan ilmu din. Kenapa? Karena semangat tanpa ilmu din yang ada kerusakan. Yang ada kerusakan. Maka orang harus membentengi dirinya dengan ilmu din. Karena apalagi masalah-masalah yang bahaya. Masalah-masalah yang menyangkut masalah nyawa. Ini gak sembarangan. Ini tidak sembarangan. Harus membutuhkan fikih yang sangat detail sekali dalam masalah ini. Kenapa? Karena mengerikan. Khawarij, pemikiran Khawarij ini, itu walaupun nama kelompoknya sudah tidak ada, tetapi pemikirannya sangat kuat di akhir zaman. Sampai nanti Dajjal muncul, dan Khawarij ini menjadi pembela Dajjal satu-satunya. Termasuk Yahudi, demikian juga Syiah dan yang lainnya. Termasuk Khawarij yang membela. Dan Khawarij ini kata Rasulullah SAW, dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan julukan Kilabun Nar, anjing neraka-neraka jahanam. Anjingnya neraka jahanam. Kenapa? Karena satu kesalahan. Khawarij itu ibadahnya luar biasa. Sahabat saja kalah. Baca Qur'annya, sholatnya, puasanya, sahabat saja kalah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, tahqiruna sholatakum ma'a sholatihim. Kalian, wahai para sahabatku, kalau membandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, enggak ada apa-apanya sholat kalian itu. Namun, mereka itu punya satu kesalahan yang menyebabkan mereka menjadi anjing neraka jahanam, yaitu terlalu meremehkan tentang darah manusia. Sehingga orang-orang yang misalkan tidak, misalkan di negeri Indonesia, kata mereka, kelompoknya Aman Abdurrahman yang sekarang dipenjara di Nusa Kambangan, tapi muridnya masih banyak. Muridnya masih banyak, dan kemarin termasuk salah satu dari pelaku itu termasuk murid setianya Aman Abdurrahman. Nah, dari pemikiran Aman Abdurrahman ini termasuk Khawarij yang paling hulu di Indonesia. Karena kalau kita lihat pemikiran takfir di Indonesia ini bermacam-macam, bertingkat-tingkat, tapi yang paling parah Aman Abdurrahman ini. Karena dia mengatakan negeri Indonesia itu negeri kafir. Semuanya kafir. Kecuali kelompok mereka saja. Disebabkan kenapa? Karena kita ini, negeri kita ini punya hubungan kerjasama dengan negara-negara kafir, Amerika dan yang lainnya. Berarti negeri ini negeri kafir. Kalau negeri kafir berarti pemimpinnya kafir. Demikian juga yang kerja di pemerintahan semuanya kafir. Demikian juga RT, RW semuanya kafir. Demikian juga yang tidak mengkafirkan semuanya kafir. Berarti masyarakat semuanya kafir. Bahkan bapaknya sendiri pun kafir bagi mereka. Ini pemikiran bahaya. Kalau sudah mengkafirkan, kata mereka itu, kalau sudah orang itu sudah dikafirkan, masyarakat sudah dikafirkan, berarti nyawa itu harus ditumpahkan. Kalau nyawa sudah ditumpahkan, berarti hartanya pun ghanimah. Oleh karena itu gak aneh kalau seandainya pemikiran mereka itu, untuk melegalkan pemikiran mereka, terkadang curi ATM. Dan mereka pintar dalam masalah yang curi ATM, curiin bank, kemudian harta orang dirampas. Kenapa? Karena kata mereka ghanimah. Dan itu pemikiran bahaya. Jadi pemikiran yang sangat bahaya sekali. Dan orang itu kalau melihat Aman Abdurrahman itu dulunya itu ikut sama kita. Dulunya itu termasuk salah satu di antara ustad-ustad di kalangan kita. Bahkan beliau termasuk imam di Masjid As-Sofa. Gara-gara beliau itu otodidak, kemudian belajar sama seorang syekh yang pemikiran takfiri dan yang lainnya, sampai akhirnya pemikirannya bahaya. Pemikiran bahaya sekali pemikirannya orang ini. Namun kalau orang melihat dia, subhanallah, zuhud, tawadhu, membaca Qur'annya, kemudian jidatnya hitam, sholat malamnya luar biasa. Sampai ketika di penjara, sampai orang-orang yang dipenjara karena kasus narkoba atau pembunuhan atau maksiat dan yang lain, kalau dia itu langsung cepat bertobat kepada Allah Ta'ala. Apalagi kalau dia ngomong dan yang lainnya luar biasa. Namun itulah sifat-sifat khawarij. Kesalahan satu kesalahan yaitu mereka meremehkan tentang nyawa seseorang. Akhirnya membunuh dengan dalil orang itu sudah murtad. Bahkan kalau di ISIS atau di sana di Suriah itu, ISIS itu bahkan ibunya sendiri pun ditembak. Dihukum mati kenapa? Karena katanya ibunya sudah murtad, enggak mau membaiat. Ibunya sendiri ditembak sama mereka. Jadi itu bahaya luar biasa. Pemikiran seperti ini pemikiran yang bahaya. Kenapa? Karena mereka punya semangat, punya keberanian, tapi enggak punya ilmu din. Sehingga modalnya cuma modal nekat. Kenapa? Karena iming-imingnya bidadari. Jadi anak-anak masih muda, orang-orang masih muda. Kalau didoktrin, kamu itu kalau nanti ngebom, bunuh diri, langsung dijemput sama bidadari. Ya siapa yang enggak mau pengen seperti ini? Tetapi ini doktrin-doktrin yang berbahaya, sehingga ini modal semangat. Kalau kita tidak hati-hati dengan pemikiran seperti ini, maka terkadang generasi-generasi muda yang semangat-semangat biasanya akan ikut. Karena orang-orang yang punya semangat ilmu din tapi enggak punya ilmu agama, semangat dalam menjalankan Islam tapi tidak punya ilmu din, biasanya nanti gampang sekali ikut sama mereka. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, orang yang diberikan harta, digunakan hartanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu dan dia mengamalkan dan juga mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Mungkin sampai di sini bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wa sallam.